Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Inilah berita pagi edisi Rabu 20 September 2023 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Banda Aceh bersama laporan Hendri Abik. Sudarlun, sebanyak 6 unit rumah penduduk di Kampung Lungbata, Kota Banda Aceh ludes terbakar Selasa kemarin. Kebakaran berdampak pada 22 jiwa warga setempat. Kepala Pelaksana BPBA Ilyas mengatakan kebakaran terjadi pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Penyebabnya masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Rumah yang terbakar dilaporkan dalam kondisi rusak berat. BPBD Banda Aceh mengerahkan 5 unit armada pemadam dan 1 unit mobil suplai serta dibantu 1 unit mobil damkar dari Aceh Besar ke lokasi kejadian guna melakukan pemadaman. Ilyas menyebut 6 unit rumah hangus terbakar, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sudarlun, sedikitnya 27 unit rumah warga di Simpang Kiri Subul Salam rusak akibat hantaman angin kencang yang melanda daerah itu Selasa sore. Musibah angin kencang terjadi pukul 16.30 waktu Indonesia Barat saat hujan deras disertai petir melanda kota Subul Salam. Ke-27 unit rumah rusak akibat angin kencang tersebar pada 2 desa di Kecamatan Simpang Kiri. Rumah rusak terbanyak di Desa Sukamakmur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subul Salam. Kepala Desa Sukamakmur Amiruddin Padang mengatakan data sementara 26 unit rumah warganya rusak disapu angin. Selain rumah warga, dilaporkan pula 2 unit rumah ibadah atau musola yang rusak termasuk pesantren Raudatul Jannah dan sekolah dasar. Untuk warga yang rumahnya rusak berat diungsikan ke Balai Desa Sukamakmur, hal ini karena rumah mereka sama sekali tidak bisa ditempati. Sudarlun, kali ini kita beralih ke Sabang bersama laporan Aulia Prastia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memperpanjang masa jabatan Reza Fahlepi sebagai PJ Wali Kota Sabang hingga 2024. Untuk diketahui, Reza Fahlepi sebagai PJ Wali Kota telah berakhir pada 19 September 2023. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Sabang Adi Akmal Sidik mengatakan SK perpanjangan PJ Wali Kota telah dikeluarkan. Penetapan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 2023 tentang perpanjangan masa jabatan Wali Kota Sabang. PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menyerahkan langsung Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan PJ Wali Kota Sabang kepada Reza Fahlepi Selasa siang di Banda Aceh. Sementara itu, Reza Fahlepi bersyukur karena mendapatkan kembali amanah dan kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan di kota paling barat Indonesia itu sebagai PJ Wali Kota. Ia berharap mendapat dukungan dari semua pihak untuk menjalankan semua program pembangunan dan mendongkrak perekonomian daerah melalui sektor pariwisata. Sudarlun, Mai Fendri, 50 tahun yang merupakan ketua relawan Satgas SAR Aceh dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami trouble atau masalah saat melakukan penyelaman di kawasan Pulau Tuan, Aceh Besar, Selasa kemarin. Ia dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit Meraksa setelah dilakukan proses evakuasi. Kepala Basarnas Banda Aceh, Al Husain, mengatakan dari kronologi kejadian, korban bersama 5 orang rekannya pergi ke Pulau Tuan untuk melakukan penyelaman dalam rangka survei terumbu karang. Sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, rombongan melakukan penyelaman. Namun saat melakukan penyelaman tersebut terjadi trouble atau masalah di dalam air yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri. Selanjutnya rekan korban mengevakuasi korban dari kedalaman dan mencoba melakukan upaya pertolongan pertama terhadap korban sekaligus menghubungi Basarnas Banda Aceh untuk melakukan evakuasi. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dari Pulau Tuan menuju Pelabuhan Ulele. Selanjutnya korban dibawa menggunakan ambulan RSUD Meraksa, namun korban dinyatakan telah meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kita beralih ke informasi nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair LNG di PT Pertamina 2011-2021. Karen keluar menggunakan rompi orange kas tersangka yang ditetapkan KPK. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut penyidik akan menahan Karen selama 20 hari ke depan hingga 8 Oktober 2022 di Rumah Tahanan Negara KPK. Diketahui Karen menjalani pemeriksaan KPK pada Selasa kemarin sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia sempat keluar dari gedung Merah Putih sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan lanjut menjalani pemeriksaan sekitar pukul 13.53. Sebagai informasi, KPK telah memanggil sejumlah saksi dalam kasus ini termasuk Menteri Badan Usaha Milik Negara 2011-2014 Dahlan Iskan. Tidak hanya Dahlan Iskan, KPK juga memanggil sejumlah mantan direktur anak buah perusahaan plat merah itu sebagai saksi. Sudarlun, pemerintah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melontarkan kecaman keras terhadap para ekstremis Israel yang menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa di bawah perlindungan kepolisian Tel Aviv. Seperti dilansir Al Arabiya News, otoritas Saudi mengecam aksi ekstremis Israel itu yang disebut sebagai provokasi terhadap umat Muslim di seluruh dunia. Kompleks Masjid Al-Aqsa yang kerap menjadi titik konflik antara Israel dan Palestina juga dihormati oleh komunitas Yahudi yang menyebut situs suci itu sebagai tempat Maun. Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam dan dikelola oleh Yordania. Warga non-Muslim boleh mengunjungi situs itu namun dilarang berdoa di sana. Kementerian Luar Negeri menyampaikan kecaman Kerajaan Arab Saudi atas penyerbuan Masjid Al-Aqsa yang dilakukan oleh sekelompok ekstremis di bawah perlindungan polisi pendudukan Israel. Kementerian menegaskan bahwa praktik-praktik ini dianggap sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap semua norma dan konvensi internasional dan merupakan provokasi terhadap perasaan umat Muslim di seluruh dunia. Otoritas UEA dalam pernyataan terpisah juga mengecam apa yang disebutnya sebagai penyerbuan terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa. Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab menegaskan bahwa situs suci di Yerusalem itu harus mendapat perlindungan penuh dan menyerukan penghentian pelanggaran serius dan provokatif yang terjadi di sana. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Rabu 20 September 2023. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.